Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim an-Nahwi, masuk halaman 77, khamisan al-mu'arrafu bil adati al. Pembahasan yang kelima yaitu isim yang dimarifahkan oleh al. Al-mu'arrafu bi'al, isim yang dimarifahkan oleh al, wasmu nakiratin. Dia itu adalah isim nakirah. Dakhalat alaihi al, lalu al masuk kepadanya. Jadi ada isim nakirah, kemudian dimasuki al. Fa'afadatu ta'rifah, lalu al itu menjadikan isim nakirah tadi berubah menjadi ma'rifah. Nahu contoh qalamun. Qalamun ini adalah nakirah. Kemudian dimasuki al-qalamu, maka al-qalamu ini menjadi ma'rifah dengan masuknya al. Ini namanya al-qalamu, dia isim yang dimakrifahkan oleh al. Contoh yang lain sangat banyak. Masjidun menjadi al-masjidu. Itu ya, masjidunya nakiroh, al-masjidunya ma'rifah. Kemudian aqsamuha, pembagiannya. Tanqasimu al ila salasati aqsamin, al itu terbagi menjadi tiga bagian. Awalan al-mu'arrifah, sanian az-za'idah, salisan al-mausulah. Yang pertama namanya al-mu'arrifah, al yang memakrifatkan. Al-mu'arrifatu bacanya. Sanian yang kedua az-za'idatu, al tambahan. Yang ketiga, al-mausulatu al-mausulah. Wa qad sabaqal isyaratu ilaiha fil asma'il mausulati. Untuk al-mausulah itu sudah lewat isyarat atau pembahasannya di pembahasan isim-isim mausul. Awalan al-mu'arrifatu, yang pertama al-mu'arrifah yaitu al yang memakrifatkan. Al yang memakrifatkan. Wahia maudu'u dirasatina, itulah pembahasan kita ini. Pembahasan kita di sini sekarang ini adalah al yang memakrifatkan. Adapun al yang zaidah dan al yang mausulah itu sebagai wawasan bagi kita dari sisi kita kan sedang membahas isim-isim ma'rifah, maka yang masuk di sini adalah al yaitu al mu'arifah. Pembahasan al-mu'arifah yang menjadikan isim nakirah berubah menjadi ma'rifat. Watan qasimu ila qismaini, dan itu terbagi menjadi dua. Secara garis besar al-mu'arifah itu ada dua. Alif ahdiyah ba dhihniyah, ba jinsiyah afan. Yang pertama namanya ahdiyah, yang kedua namanya jinsiyah. Ya, ahdiyah dan jinsiyah. Kita masuk yang pertama, alif atau al-awwal, al-ahdiyatu, yaitu al-ahdiyah. Tanqasimu ila salasati aqsamin, al-ahdiyah terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, ya. Awalan, al-ahdu dzikriyu, yang pertama adalah namanya ahdu dzikri, namanya ahdu dzikri. Wahia ma sabaqa li mashubiha dzikrun fil kalami. Apa yang dimaksud dengan al-ahdu dzikri? Yang dimaksud dengan al-ahdu dzikri adalah al yang penyebutan dia di dalam kalimat itu sudah didahului oleh mashubnya. Mashubnya itu lafadz yang diawali al itu. Misal gini, masjidun jadi al-masjidu, maka masjidun itu namanya mashubnya. Ya bisa difahami ya. Baitun al-baitu, maka baitun itu namanya mashub bagi al tersebut. Wa huwa nakiratun, dan mashubnya itu disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakirah. Kita lihat contoh nahu ja'ani dhaifun fa akramtu dhaifa. Telah datang kepadaku seorang tamu. Fa akramtu dhaifa, maka aku pun memuliakan tamu tersebut. Ya. Kita lihat di sini ada dhaifun, ada al-dhaifah. Maka yang dimaksud al-dhaifah ai الضيف المذكور سابقا, yaitu tamu yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, tamu yang sudah disebutkan sebelumnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, lalu Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut. Ya, ai ar-rasul al-madhkura, maksudnya rasul yang sudah disebutkan. Diawali dengan rasulan bentuk nakirah, kemudian yang setelahnya disebutkan lagi dalam bentuk ma'rifah. Maka al pada kata ar-rasula itu namanya al-ahdudzikriyu. Ya, jelas ya seperti itu. Kemudian yang kedua, al-ahdudzihniyu. Ya, namanya al-ahdudzihniyu. Wahia ma yakunu mashubuha ma'hudan zihnan. Ana ulangi, wahia ma yakunu mashubuha ma'hudan zihnan. Yaitu al yang mana mashubnya, lafaz yang diawali al itu, ma'hudan zihnan, sudah dikenal oleh ingatan, oleh fikiran siapapun. Fayan soriful fikru ilaihi bimujarodin nutqi bihi. Ya. Fayan soriful fikru ilaihi bimujarodin nutqi bihi, sehingga fikiran orang yang mendengarnya atau yang melihatnya itu akan tertuju kepadanya, kepada sosok tertentu, hanya dengan disebutkannya. Contoh nahu ya, hadarul amiru, telah datang pemimpin. Katakanlah pemimpin negara misal, telah datang presiden. Maka siapapun yang mendengar kalimat ini langsung pikirannya tertuju ke sosok tertentu, dalam hal ini siapa? Siapa? Presiden kita, Bapak Jokowi, kan seperti itu. Tidak mungkin kepada sosok yang lainnya. Itu. Contoh lain misal, kita di sebuah pondok pesantren disebutkan telah datang, ya telah datang pemimpin, ya telah datang ketua misal, maksudnya ketua pemimpin pondok pesantren, maka langsung fokus kita tertuju kepada sosok tertentu, itu namanya al-ahdudzihni. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contoh firman Allah Ta'ala, idhuma fil ghari, ingatlah tatkala keduanya berada di gua, disebutkan di gua, maka tidak mungkin tertuju ke gua-gua yang lain, tapi gua yang ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar itu berada di dalamnya, itu apa? Gua Sur, kan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salisan al-ahdul huduriyu, yaitu al-ahdul huduri. Wahia ma yakunu mashubuha hadiran, yaitu al yang mana mashubnya itu ada di situ. Ya, nahu contoh ji'tul yauma. Ji'tul yauma. Ya. Saya telah mendatanginya. Saya telah mendatangi pada hari, ya pada hari ini itu. Pada hari ini al-yaum, itu al-yaum al-hadir, al-yaum al-yaumul hadirul ladzi nahnu fihi. Ketika disebutkan ji'tul yauma, maksudnya hari yang ada, yang kita berada di dalamnya di saat itu. Maka al pada al-yauma juga disebut sebagai al-ahdul huduri. Wa nahwu, dan contoh lain, hadzal rajulu idza kana hadiran amamaka. Hadzal rajulu. Ya, dengan kalimat hadzal rajulu, ini adalah orang laki-laki tersebut, ya. Yaitu ketika orang itu ada di depanmu, kita mengatakan hadzal rajulu. Ya. Ini namanya al ahdul huduri. Wa minhu kalimatul ana alal arjahi, demikian juga contoh yang lain adalah lafadz al ana, menurut pendapat yang lebih kuat bahwasanya al pada al ana adalah al ahdul huduri, ya meskipun yang lainnya mengatakan wa yarau ba'dun nahwiyina annal ana zaidah, ya zaidah lazimah, ada yang mengatakan al pada al ana itu zaidah lazimah, yaitu nanti yang akan dibahas setelahnya. Ada istilah al zaidah lazimah, yaitu al yang tambahan tapi selalu menyertainya, selalu al ana, alnya itu nempel terus kalau bahasa kita itu ya. Nah ini yang pertama, yaitu al namanya al-ahdiyah. Ada al-ahdudzikri, ada al-ahdudzihni, dan ada al-ahdulhuduri. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.